Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, baik yang zahir maupun yang batin. Alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang dengan kenikmatan darinya lah semata amalan-amalan saleh dapat kita laksanakan dengan sempurna dan baik adanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui wahyu yang beliau bawa, melalui bimbingan yang beliau ajarkan, kita bisa terbimbing di atas as-siratal mustaqim, kita bisa terbimbing di atas Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita berpegang dengan dua perkara ini, Al-Kitab wa Sunnah, yang menjadi bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan meraih keselamatan biiznillah, keselamatan dari penyimpangan di dalam beragama, dan keselamatan dari kebinasaan di hari perjumpaan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, قَدْ تَرَقْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّ بَعْدَهُمَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي. Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan menyimpang dan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair, pembahasan tentang dosa-dosa besar. Sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahmatullahi taala alaih. Dan kita pada pertemuan sebelumnya telah selesai membahas dosa besar yang kelima, yaitu dosa tidak mengeluarkan zakat yang wajib untuk ditunaikan. Maka berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-kabiratus sadisah, dosa besar yang keenam adalah hukukul walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwani fillah rahimakumullah, kedua orang tua adalah pihak yang paling berjasa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diri-diri kita. Orang tua adalah manusia yang paling besar jasanya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengagungkan, sangat membesarkan hak kedua orang tua, sehingga keduanya harus dihormati, keduanya harus dimuliakan, keduanya harus ditaati, dikarenakan jasa yang begitu besar yang diberikan oleh keduanya. Kita sebagai seorang anak dituntut untuk bersyukur, berterima kasih kepada keduanya, dan itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan manusia yang paling berhak untuk kita berikan rasa terima kasih kita kepadanya adalah kedua orang tua kita, ibunda kita dan ayahanda kita, yang begitu besar jasanya mendidik, membesarkan, mengurusi, mengayomi dengan begitu sabarnya, mulai dari kita lahir hingga kita dewasa, hingga kita mampu berdiri sendiri dengan izin Allah Subhanah di atas kaki-kaki kita tanpa bertumpu dengan keduanya. Walhamdulillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena begitu besar jasa yang ada pada orang tua, maka dalam banyak Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya kedua orang tua dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan kita diciptakan melalui kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, maka ia berhak dan sangat-sangat harus untuk ditauhidkan. Sangat-sangat wajib untuk diesakan. Dan kedua orang tua adalah pihak yang menjadi sebab beradanya kita di dunia ini. Maka keduanya adalah pihak yang paling berhak untuk kita taati dalam selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah pihak yang paling harus kita hormati, yang paling harus kita muliakan, selama penghormatan kita dan pemuliaan kita tidak bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mentaati keduanya, mentaati kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat baik, termasuk dari amalan-amalan saleh yang sangat luar biasa. Dan sebaliknya, berbuat durhaka kepada keduanya, menyakiti keduanya, tidak mentaati keduanya, Allah Subhanahu menjadikannya sebagai dosa yang sangat besar. Bahkan termasuk dari dosa besar yang paling besar. Dikarenakan tidak adanya rasa terima kasih pada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, seakan-akan dia menghempaskan semua jasa-jasa baik yang telah dilakukan dan dikorbankan oleh kedua orang tuanya untuknya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis Al-Imam Adz-Dzahabi mengawali pembahasan ini dengan mengutip ayat yang ke-23 hingga ke-24 dari surah Al-Isra. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, dan Tuhanmu berwasiat untuk kalian tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya. Di awal ayat ini Allah memberikan pesan tauhid. Allah berwasiat kepada kita semuanya, segenap manusia, untuk kita tidak menyembah kecuali satu Tuhan. Untuk kita tidak beribadah kecuali hanya kepada satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama yang ada dalam ayat ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, dan tauhid adalah sebesar-besar perintah yang manusia diperintahkan dengannya. Lihat, setelah Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita untuk selalu kita menjaga tauhid kita, menjaga kita keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan, maka berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik, bakti kepada kedua orang tua kalian. Allah gandengkan haknya Allah dengan haknya orang tua. Yang pertama Allah sebutkan haknya manusia harus mentauhidkannya. Berikutnya Allah sebutkan hak kedua orang tua. Kedua orang tua harus diperlakukan dengan perlakuan yang baik, yang mencerminkan adanya bakti, rasa cinta dan sayang dari seorang anak kepada dua orang tua tersebut. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila sampai pada usia renta keduanya atau salah satunya, fala taqul lahumā uffin, maka jangan engkau berkata kepada keduanya uff. Uff dalam bahasa Arab disebut dengan ta'fif, di mana ta'fif ini adalah kalimat penolakan yang paling halus, sehalus-halusnya kalimat penolakan dalam bahasa Arab. Kalau kita disuruh kemudian kita enggak mau, kita ingin menolak dengan halus, kita katakan uff. Allah subhanahu wa ta'ala melarang itu. Jangan kalian berkata kepada keduanya, kepada ayah dan ibu, kalimat uff. Maknanya jangan kalian menolak perintah keduanya meskipun dengan penolakan yang sangat halus. Wala tanharhuma, dan jangan engkau menghardik keduanya. Di mana menghardik adalah mencerminkan sebuah penolakan yang kasar, penolakan yang jahat. Keduanya Allah subhanahu wa ta'ala larang menolak perintah orang tua dengan penolakan yang halus saja dilarang, apalagi menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, namun ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang indah, ucapan yang mulia. Wa khfid lahumā janāha dhulli minar raḥmah, dan rendahkanlah untuk keduanya sayap rendah hati dari kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan katakanlah wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku dan membesarkanku tatkala aku kecil. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, Surah Al-Isra ayat yang ke-23 hingga 24, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hak-hak kedua orang tua, yaitu wajibnya kita berbakti kepada keduanya dan larangan kita untuk berbuat durhaka kepada keduanya. Di mana dalam dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan berbagai macam bentuk perbuatan durhaka yang kita dilarang untuk melakukannya kepada kedua orang tua. Yang pertama, ikhwani fillah rahimakumullah, yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan dalam ayat ini adalah bahwasanya di antara bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah menolak perintah keduanya, tidak mentaati perintah keduanya. Tatkala keduanya menginginkan sesuatu dan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu tersebut, tatkala kita menolaknya baik dengan penolakan yang halus, apalagi dengan penolakan yang kasar, maka na'udzubillah kita telah terjatuh dalam perbuatan uquq, dalam perbuatan durhaka. Karena pada setiap perintah kedua orang tua, dan tidak termasuk dari kemaksiatan kepada Allah perintah yang mereka perintahkan, dan kita mampu untuk melakukannya, wajib bagi kita untuk melakukan hal tersebut sebagai bentuk meridhokan keduanya dan dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang berani menolak perintah kedua orang tuanya, padahal dia mampu untuk melakukannya, baik dengan penolakan yang halus, apalagi dengan penolakan yang kasar, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan uquq, dalam perbuatan durhaka. Fana'udhu billahi min dzalik. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula, di antara bentuk durhaka yang Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan di dalam ayat ini adalah durhaka dengan perbuatan, yaitu dengan menyombongkan diri pada keduanya, memerintah keduanya, ya, kemudian barakallahu fikum menyakiti keduanya, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mencerminkan tidak adanya akhlak, tidak adanya ketaatan pada seorang anak kepada orang tuanya. Ini semuanya terlarang. Sehingga durhaka itu bukan hanya dengan perbuatan, tapi juga bisa dengan perkataan. Durhaka dengan perbuatan, dengan seperti menyombongkan diri dan semisalnya. Durhaka dengan perkataan, menolak ajakan keduanya, menolak perintah keduanya dengan berbagai macam penolakan dan semisalnya. Ikhwani billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan dalam dua ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang bagaimana bentuk berbakti yang paling afdol yang bisa dilakukan oleh seorang anak dan kedua orang tuanya. Yang pertama yang Allah isyaratkan dalam ayat ini adalah berucap dengan ucapan yang karim, berucap dengan ucapan yang lemah lembut, ucapan yang mulia. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, maksudnya qaulan kariman adalah bilafdzin yuhibbanihi. Kita mengucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang keduanya suka itu. Keduanya menyukai gaya bahasa tersebut. Contohnya, apabila ada pilihan bahasa halus dengan bahasa kasar. Kalau dalam bahasa Jawa ada bahasa halus, bahasa kasar. Kalau orang tua menyukai untuk anaknya berbahasa kepada keduanya dengan bahasa yang halus, maka itu termasuk qaulan karima. Itu termasuk qaulan karima. Bilafdin yuhibbani wa ta'addubin. Begitu pula kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, qaulan karima adalah dengan seorang mengucapkan kepada kedua orang tuanya ucapan yang penuh dengan adab, sopan santun, wa talattufin bikalamin layyinin hasanin yaluzzu ala qulubihima, dengan lemah lembut, ucapan yang indah, yang baik, yang menyenangkan hati keduanya. Ini qaulan karima. Wa tatma'innu bihi nufusuhuma, dan akan menenangkan jiwa keduanya. Ikhwani billah, rahimani wa rahimakumullah, ini qaulan karima. Ucapan yang disukai, ucapan yang penuh adab, ucapan yang sopan santun, ucapan yang lembut, enak didengar oleh keduanya, melezatkan hati keduanya, menenangkan jiwa keduanya, ini qaulan karima. Kata Syekh As-Sa'di, wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal awaid wal azman. Maka apabila seperti inilah definisi qaulan karima, maka qaulan karima ini akan berbeda-beda dengan seiring perbedaan keadaan, adat dan masa. gitu. Mungkin bisa jadi di generasi orang-orang yang masih banyak bisa menggunakan bahasa halus, namun dia memilih untuk menggunakan bahasa kasar, itu bukan termasuk qaulan karimah. Namun di masa sekarang, yang bahasa halus di bahasa-bahasa daerah sudah mulai luntur. Orang tua tatkala mendengar anaknya berbahasa, berbicara dengan bahasa yang tidak halus, bahasanya pilihannya adalah bahasa kasar, maka ini juga termasuk qaulan karimah selama itu memang tidak dimampui oleh si anak. Selama itu memang tidak dimampui oleh si anak dan orang tua ridho anaknya berucap dengan ucapan semisal itu, selama di dalamnya tentunya tidak ada bentak membentak. Tetap diperhatikan lemah lembutnya, meskipun dari segi pembahasan bukan bahasa kromo istilahnya kalau Jawa. Ya. Jadi qaulan karimah ini akan berbeda-beda seiring dengan berbedanya keadaan, adat dan masa. Rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang paling afdol yang disebutkan di dalam ayat ini adalah rendah hati dan berkasih sayang kepada keduanya. Rendah hati dan berkasih sayang kepada keduanya. Ini dilakukan adalah dzullan lahuma wa rahmatan. Rendah hatinya kita itu karena kita sayang sama keduanya. Wahtisaban lil ajr, dan karena kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari sikap rendah hatinya kita kepada keduanya. Syekh As-Sa'di mengingatkan, la li ajlil khaufi minhuma. Rendah hati yang termasuk perbuatan berbakti adalah rendah hati yang bukan dikarenakan takut. Takut sama keduanya. Awir roja lima lahuma. Juga bukan rendah hati yang disebabkan karena mengharap apa yang keduanya miliki, apa yang keduanya punyai, berharap hartanya atau takut disisihkan dari anak-anaknya yang lain. Ini bukan termasuk birrul walidain. Rendah hati yang termasuk birrul walidain adalah rendah hati yang dasarnya memang kita sayang. Sehingga kita tatkala berucap, tatkala kita berbuat penuh dengan ketawaduan. Dan juga dasarnya adalah karena ihtisaban lil ajr. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak seperti apapun perbuatan keduanya kepada kita, kita akan tetap tawadhu. Kelak perbuatan apapun yang mereka lakukan untuk kita, berbuat adilkah atau tidak berbuat adilkah keduanya kepada kita, kita tetap tawadhu, kita tetap rendah hati. Itulah yang namanya janahadzulli minar rahmah. Merendahkan sayap rendah hati karena rasa sayang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena perbuatan buruk yang dilakukan orang tua kita kepada kita itu bukan alasan untuk kita meninggalkan berbakti kepada kedua orang tua kita. Seandainya Allah mentakdirkan, fana'udzubillah, seandainya ada yang ditakdirkan oleh Allah, kedua orang tuanya berbuat jahat kepadanya, berbuat aniaya kepadanya, maka itu bukan menjadi sebuah alasan untuk anak membalas kejelekan kedua orang tuanya dengan kejelekan pula. Bukan alasan untuk orang tua meninggalkan rasa baktinya kepada kedua orang tuanya tersebut. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya diriwayatkan dalam sebuah riwayat disebutkan hal ini oleh Al-Asma'i, sebuah kisah ternukil dalam kitab Masawi'ul Akhlaq di jilid yang ke-252. Al-Asma'i menyatakan, haddatsani rajulun minal a'rab, menyampaikan kepadaku seseorang dari kalangan Arab Badui. Kata Al-Asma'i, Arab Badui tadi berkata, kharajtu minal hayy atlubu a'aqqan nas wa abarran nas. Pernah aku keluar ke kampung-kampung, aku ingin mencari manusia yang paling durhaka dan manusia yang paling berbakti. Aku ingin cari itu. Fakuntu atufu bil ahya. Aku pun berkeliling di kampung. Hatta intahaitu ila syaikhin fi unuqihi hablun yastaqi bidalwin la tutiquhul ibil fil hajirah wal harru syadid. Aku melihat ada orang tua, di lehernya ini ada tali yang digunakan untuk mengambil air. Dan sebenarnya kalau tali tersebut diletakkan di unta di saat matahari sedang panas-panas, ya unta tersebut gak akan mampu. Tapi ternyata tali ini dililitkan di lehernya orang tua tersebut. Wa khalfahu syabun fi yadihi risha'un min qiddin. Dan di belakang orang tua tadi ada anak muda. Di tangannya ada risha, di tangannya ada tali yang dia pegang, ya. Ada tali yang dia pegang digunakan untuk naudzubillah memecut orang tua tadi. Yadribuhu bi. Qad syaqqa dharuhu bidzalikal habl. Orang tua tadi kelihatan punggungnya itu sudah, barakallahu fikum, punggungnya sudah luka-luka karena dipecut sama anak muda tadi. Fakultu, maka kata Badwi tadi, aku pun berkata, ama tattaqillaha fi hadha syaikhid dhaif, ama yakfihi ma huwa fihi min hadzal habl hatta tadrib. Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wahai pemuda? Tidakkah engkau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatanmu kepada orang tua ini? Tidakkah cukup tali yang ada di lehernya sehingga kamu harus memukulnya dengan pecut di punggungnya itu? Maka pemuda tadi menjawab, innahu ma'a hadza abi. Yang kamu lihat, orang tua tadi itu adalah ayahku. Naudzubillah. Orang tua tadi itu adalah ayahku. Fala jazakallahu khairan. Maka Badwi tadi mengatakan, semoga Allah tidak membalas engkau dengan kebaikan. Si pemuda tadi menjawab, uskut, diam kamu. Fahakadha kana huwa yasna'u bi abihi wa hakadha kana yasna'u abuhu bi jaddi. Saya perlakukan orang tuaku seperti ini karena dahulu orang tuaku memperlakukan bapaknya seperti ini. Dan kakekku diperlakukan oleh buyutku seperti ini. Makanya aku perlakukan bapakku sebagaimana bapakku memperlakukan kakekku. Na'udzubillah. Durhaka dibalas durhaka. Maka apa komentar Al-Asma'i rahimahullah al-imam? Hada a'aqqun nas. Inilah orang yang paling durhaka kepada kedua orang tuanya. Inilah orang yang paling durhaka kepada kedua orang tuanya. Lihat, tidak dibenarkan durhaka yang diperbuat oleh orang tua kepada anaknya atau kepada orang tuanya lagi untuk anak tersebut justru malah berbuat jahat membalas kejelekan ayahnya dan kejelekan lagi. Bukan termasuk bir. Itu bukan termasuk perbuatan barakallahu fikum baik. Yang seperti itulah kejahatan. Meskipun orang tua jahat, meskipun orang tua berbuat aniaya, meskipun orang tua berbuat zalim, itu bukan alasan untuk kita berbuat durhaka kepadanya. Bukan alasan untuk kita menolak perintah keduanya selama perintah tersebut tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu, tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah dan tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, lihat dalam kisah ini Al-Asma'i tetap menyatakan anak ini adalah anak yang paling durhaka. Meskipun dia melakukan itu karena sebab dahulu ayahnya memperlakukan kakeknya dengan perlakuan yang sama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan meskipun orang tua adalah orang tua yang kafir, orang tua yang non muslim, orang tua yang bahkan mengajak kita kepada kekufuran, itu semuanya bukan alasan untuk kita meninggalkan perbuatan bakti kita kepada mereka. Itu tidak menjadi alasan untuk kita berbuat durhaka kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan kamu taati keduanya, akan tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap berbuat baik kepada keduanya. Tetap berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Kemudian perbuatan bakti yang disebutkan di dalam ayat ini pula, ikhwani fillah rahimakumullah, adalah mendoakan kedua orang tua dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah dan rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya membesarkanku dan menyayangiku tatkala kecil. Ini juga ikhwani fillah rahimakumullah termasuk sebesar-besar perbuatan baik dan bakti dari seorang anak kepada kedua orang tuanya, yaitu mendoakan kebaikan untuk mereka, baik tatkala mereka masih hidup atau setelah wafatnya mereka berdua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berikutnya ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah surah Al-Ankabut ayat yang ke-8, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pembahasannya sama seperti ayat di atas. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, setelah menyebutkan ayat-ayat tersebut, Al-Imam Adz-Dzahabi mulai menyebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang betapa buruknya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama yang beliau nukilkan adalah hadis yang muttafaqun alaihi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Di antara dosa-dosa tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan adalah hukukul walidain, perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Ini bukan hanya dosa besar, tapi min akbaril kabair, dosa besar yang paling besar, setelah kesyirikan dan pembunuhan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, "Ridallahi fi ridhal walid." Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Jadi apabila kita menghendaki untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka buatlah orang tua kita ridho terhadap kita. Ridho terhadap apa yang kita perbuat, ridho terhadap apa yang kita ucapkan. Sebaliknya, wasakhatullahi fi sakhatil walid, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Tatkala seorang anak membuat orang tuanya murka, maka pada hakikatnya na'udzubillah, dia sedang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fila rahimakumullah, hadith ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan juga Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, memberikan hasungan kepada kita untuk kita mengejar ridho kedua orang tua kepada kita, untuk kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini tentunya selama yang kita perbuat untuk kedua orang tua kita guna meraih ridho keduanya tidak bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila bertentangan dengan syariat Allah, maka kita tidak boleh mentaatinya meskipun kedua orang tua kita murka dan tidak ridho kepada kita. Qala wa anhu alaihi salatu wassalam. Dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi dengan kita mentaati kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, maka yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, kita akan memasuki surga melalui pintu surga yang paling tengah. Wa khairul umuri awsatuha. Dan perkara yang paling baik itu adalah yang paling tengahnya. Termasuk dalam pintu-pintu surga. Yang terbaik adalah yang paling tengah. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa'in syi'ta fahfaw. Kalau kamu mau silakan jaga pintu itu. Wa in syi'ta fadhayyi, dan kalau kamu mau silakan sia-siakan pintu itu. Jadi kalau kita menginginkan pintu surga yang paling tengah tadi, maka jaga pintu tersebut dengan berbakti dan mentaati kedua orang tua kita. Namun apabila kita ingin menyia-nyiakan pintu tersebut, pintu yang paling mulia di dalam surga, maka silakan berdurhakalah kepada orang tua, silakan tidak berbakti kepada keduanya. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyia-nyiakan untukmu pintu terbaik dari pintu-pintu surga, yaitu pintu yang paling tengah. Ikhwani fillah rahimakumullah, hadith ini adalah hadith yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, dan juga hadithnya adalah sahih. Qala wa anhu alaihi salatu wassalam. Dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki para ibu. Ini hadis ikhwani fillah rahimakumullah, dikeluarkan oleh beberapa a'immah, ya. Dari sahabat Ibnu Abbas, di antaranya mengeluarkan hadis ini adalah Al-Imam Al-Qadha'i, Abu Syekh Ad-Dulabi dan yang lainnya. Namun hadis ini dengan lafaz di atas surga ada di bawah telapak kaki ibu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah dan tidak sah, tidak diperbolehkan kita meyakini hadis tersebut diucapkan oleh Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dikarenakan pada sanadnya ada cacat yang menyebabkan hadis tersebut tidak bisa dihukumi sahih. Ikhwani fillah rahimakumullah. Lafaz yang semisal dengan lafaz hadis sahih di atas ada, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Jahimah. Kata Jahimah, jitu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya rasulullah aradtu an akhzuwa wa qad jituka astasyiruk. Kata Jahimah, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, aku ingin berperang. Di sini aku mendatangimu untuk meminta pendapatmu. Bolehkah aku ikut berperang bersamamu? Maka Nabi SAW mengatakan, halaka min ummin, apakah kamu memiliki ibu? masih ada ibumu hidup? Maka Jahimah mengatakan, na'am, iya masih hidup. Maka Nabi SAW menjawab, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Maka bersamailah ibumu, sungguh surga ada di bawah kaki ibu tersebut. Nah, fa innal jannata tahta rijlaiha. Bersamalah engkau dengan ibumu, bantu dia, berbakti kepadanya, karena sungguh surga ada di bawah kakinya. Maksudnya adalah ada pada ketaatan kita kepada kedua orang tua kita. Ini lafaz yang sahih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu semuanya menunjukkan kepada kita wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua dan diharamkannya kita untuk berbuat durhaka kepada keduanya. Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan, wa qala alaihi salatu wassalam, wa ja'ahu rajulun yasta'dinuhu fil jihadi ma'ahu fa qala ahayyun waliduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan seorang lelaki yang meminta izin untuk berjihad bersama beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah orang tuamu masih hidup? Orang tadi mengatakan, iya, orang tuaku masih hidup. Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, fabihi ma fajahid, maka berjihadlah engkau pada kedua orang tuamu. Maksudnya adalah berjuang dengan berbakti kepada keduanya. Itu berjihad untuk orang tua, maksudnya adalah berjuang, ya, berusaha dengan sekuat tenaga untuk terus memberikan bakti terbaik kepada keduanya. Wa qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka adnaka. Perhatikanlah ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudari perempuanmu, kemudian saudaramu lelaki, kemudian yang terdekat denganmu dan terdekat denganmu. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita pihak-pihak yang paling berhak mendapatkan bakti dan perbuatan baik yang terbaik dari kita untuk mereka. Pihak tersebut yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita adalah ibunda kita. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengulangi lafaz ibu sebanyak 3 kali. Menunjukkan kepada kita bahwasanya benar-benar besar dan luar biasa hak seorang ibu yang harus kita tunaikan sebagai anak. Kemudian ayahmu, kemudian saudari perempuan. Ini yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baik kita. Tatkala kita harus memilih berbuat baik kepada saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan kita hanya bisa berbuat baik atau membantu salah satu dari mereka, belum bisa membantu keduanya, kita baru bisa membantu salah satu dari mereka, maka berdasarkan hadis ini, dahulukan saudarimu dibandingkan saudaramu. Ukhtaka. Nabi SAW mengatakan saudarimu. Setelah ayahmu, yang paling berhak mendapatkan kebaikanmu adalah saudarimu. Kemudian baru saudaramu, lelaki. Kemudian wa adnaka adnaka. Kemudian yang paling dekat denganmu, yang paling dekat denganmu hubungan rahimnya, paman, bibi, dan yang semisalnya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, berikutnya, wa ruya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata 'aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin. Dan diriwayatkan dari an-nabiy alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang berbuat durhaka, kepada kedua orang tuanya. Wala manan, dan juga tidak akan masuk surga seorang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Dia memberi, kemudian mengungkit pemberian tersebut. Bukankah aku telah memberikan kepadamu ini dan itu? Bukankah aku telah berbuat baik kepadamu, perbuatanku kepadamu telah ini dan itu? Ini mana? Wala mudminu khamrin, dan tidak akan masuk surga orang yang selalu minum khamr. Mudmin itu bukan hanya peminum khamr sekali dua kali, tapi selalu mudmin, selalu minum khamr. Pagi minum, siang minum, malam minum, hari ini minum, besok minum, besoknya minum. Mudminu khamrin, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Wala mu'minun bisihrin, dan tidak akan masuk surga seorang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, atau dia berbuat sihir, mempelajari sihir, mengamalkan sihir, dan yang semisalnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani, dan hadisnya hasan. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jaa'a a'rabiyyun fa qala ya Rasulullah, mal kaba'ir? Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, beliau bercerita ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, mal kaba'ir? Apa itu dosa-dosa besar? Maka Nabi menjawab, al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah berbuat syirik kepada Allah subhanahu. Mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Thumma madza, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, uququl walidain. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Urutannya dalam hari ini adalah kedua setelah kesyirikan. Dosanya tidak main-main. Setelah kesyirikan, ada dosa besar berikutnya, yaitu berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Tsumma madza, kemudian apa lagi wahai Rasul? Nabi SAW menjawab, thummal yaminul ghamus, kemudian sumpah palsu. Al yaminul ghamus, sumpah palsu, yaitu tatkala seseorang bersumpah atas nama Allah pada perkara-perkara yang dia dusta di dalamnya. Ini namanya al yaminul ghamus. Dia tidak melakukan ini, namun dia bersumpah atas nama Allah kalau dia melakukan hal tersebut. Al-yaminul ghamus. Ini termasuk dosa besar juga, yang paling besar di urutan ketiga. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam meletakkannya setelah kesyirikan dan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata 'aqqun wa la mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan juga tidak akan masuk surga orang yang mendustakan takdir. Tidak percaya adanya takdir. Mempercayai setiap segala sesuatu yang terjadi di alam ini terjadi begitu saja. Tanpa ada penentuan dan pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelompok yang semisal ini, ikhwati fillah, kelompok yang tidak mempercayai takdir, termasuk kelompok menyimpang yang awal-awal muncul dalam masa-masa agama Islam ini. Kelompok yang mendustakan takdir muncul di saat para sahabat masih hidup. Dikenal dengan Qadariyah. Semoga sekarang sudah tidak ada kelompok itu. Tapi kelompok tersebut ada di masa dahulu, kemunculannya setelah Khawarij, kemudian Syiah, baru Qadariyah. Makanya sebagian ulama menyatakan bahwasanya induk kebid'ahan itu tiga. Satu Syiah, dua Khawarij, tiga Qadariyah. Dari tiga induk kebid'ahan inilah muncul bid'ah-bid'ah yang lain. Nah, Qadariyah adalah sekte yang tidak mempercayai adanya takdir. Dilaporkan urusan mereka kepada sahabat Abdullah bin Umar. Munculnya di daerah Basrah, Irak. Dilaporkan kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, muncul di tengah-tengah kami orang-orang yang belajar agama, belajar ilmu. Tapi mereka mengatakan, annal amra unuf, bahwasanya segala yang terjadi di muka bumi ini terjadi begitu saja. Tanpa adanya takdir. Tanpa adanya pilihan dan penentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Abdullah bin Umar menjawab, idza laqitahum fa'akhbirhum anna Abdullah bin Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni. Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaban ma qabila Allahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Kata Ibnu Umar, kalau kamu menjumpai orang-orang tersebut, maka kabarkanlah bahwasanya saya berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Dan demi Allah, seandainya mereka berinfak satu gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima infak mereka hingga mereka beriman dengan takdir. Hingga mereka beriman dengan takdir. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dan sikti Qadariyah dihukumi dengan kafir oleh para ulama. Mereka adalah orang-orang kafir. Meskipun mereka belajar Islam, meskipun mereka belajar agama, karena mereka menentang rukun iman yang keenam. Yang tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa rukun tersebut betul-betul diimani dan dipercayai. Wala mukadzibun bil qadar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Hasan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis, insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Wa nasallallahu taisir. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.